Pertama kita bertemu, kau mengharap, mengharap cintaku. Ku ingin engkau dapat mengerti betapa ku mencintai. Dan biarkanlah waktu yang menghapuskan semua. Tuhan izinkan aku bertemu dengan dirinya. Hatiku ini terasa sakit yang kau khianati. Mulianya cintaku kau balas dengan dusta. Kau jambakku di sini. Pergi dan ku cari yang lain. Mulianya cintaku kau balas dengan dusta. Kau jambakku di sini. Aku sendiri tanpa dirimu, aku merasa sepi. Ingin dirimu kembali lagi kepada diriku ini. Dan biarkanlah waktu yang menghapuskan semua. Tuhan izinkan aku bertemu dengannya. Hatiku ini terasa sakit yang kau khianati. Terima kasih.